ngapeti tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Kue lungo pas aku sayang sayang ni, tanpa pamit kue ngatok ngono wae. Aku rasa di salahku dan kau campakkan diri. Kau campak.